Riasa. Dari TNI Polri dan juga dari Satbrimob, makasih matur sebenuan sangat ya. Luar biasa sekali, artinya kenapa pada kesempatan malam ini di lembaran yang ke berapa? Yang ke-27 ya. Saya tanya kira-kira yang dari luar kota, coba angkat tangan, angkat tangan yang dari luar kota. Oke. Kok ngacung semua? Kalau yang asli Kutha Harjo angkat tangan. Woo. Baik yang luar kota ataupun yang asli Kutha Harjo, Purworejo, yang hadir malam ini semuanya adalah saudara, betul? Luar biasa banget. Oke. Saudaraku semuanya, yang di kesempatan malam ini masih berada di luar sono, ya, masih berada di luar area, segera masuk, ya. Tapi memang Kutha Harjo ini aneh banget, ya. Kenapa aneh? Kepengen tahu anehnya kenapa? Hah? Kenapa? Banyak sekali pohon yang berbuah manusia. Betul enggak? Lu ya, ini pohon berbuah manusia juga itu. Itu penampakan atau gimana tuh? Tapi kalau jatuh jangan menyalahkan orang lain ya. Hati-hati, turun aja mas ya. Sesuai perintah dari tim keamanan, turun saja sebelum jenengan jatuh. Ya, ini mengingat kenapa disuruh turun, dikarenakan faktor keamanan dan keselamatan Anda. Oke, okay? Itu maksudnya seperti itu. Oke, okay. Iki ake omong, suwe-suwe tak sawat singgil. Oke. Untuk Anda semuanya, yang berikut ini saya tawarkan nih, dibikinin hujan buatan benda. Dibikinin hujan buatan benda. HP. Kenapa HP? Oh, HP ini telas. Oke. Nunggu Pak ya, nanti sesuai informasi Bapak ya dari Damkar Purworejo. Thank you. Oke. Untuk Anda semuanya, asli dari Majapahit, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, bersama-sama Kutha Harjo dan juga Dianaria, Iva Berlian Sera. Seramania. Ku teringat saat bersamamu, janda masa Sudah memberikan saya oprok-oprok ya. Selamat malam Kutoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngerasa dingin banget gak di malam hari ini? Adem. Adem sekali ya. Wah, kalian siapa sebenarnya butuh kehangatan ya. Gak mungkin dingin. Kalau gak percaya ini pegang tanganku, Cak, mau dingin sekali loh. Eva. Iya. Yeah. Saya kok merasakan dinginnya kok langsung meresap ke dalam hati ya. Kesempatan dalam kesempitan ya. Mbak Iva, penonton rapat seperti ini gak mungkin dingin. Artinya kenapa? Suasana hangat berkeringat itu pasti. Karena apa? Joget adalah olahraga yang tanpa disengaja, betul? Olahraga ya? Olahraga tanpa disengaja akan keluar keringat karena sirkulasi air yang ada dalam tubuh. Ya selain minum kan keluar keringatnya kan bagus. Cuman iya, cuman ada bagusnya begini, apabila tolong ya, karena ini sudah ada laporan, ada informasi, ada dompet hilang.